Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Radiyallahu anhum wa radu anhu dhalika liman khasyia rabbah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Al-ayah. Manusia di alam dunia teh sadayana hayang papangi jeung bunga. Kernu iman, kernu islamah hayang bunga di dua tempat di dunia jeung di akhirat. Eta bunga teh moal berhasil lamun teu dibantuan ku kauntungan. Kauntungan moal datang lamun teu datang pitulung Allah. Pitulung Allah moal sunting lamun ajeuna teu rido ka urang. Urang moal meunang ka ridoan Allah lamun urang teu bisa nancepkeun rasa sieun dina dada masing-masing. Jadi dina ye pengajian sing kuring moal sieun nu dibahas dek nyoba-nyoba ngabahas masalah sieun. Dek ngajak ka kaum muslimin sadaya mun hayang berhasil hirup dunia akhirat modalna nu paling utama tancepkeun rasa sieun dina dada masing-masing. Ngarah naon Pak Ghazali make kudu nancepkeun rasa sieun supaya ati-ati hirupna. Ngarah naon make kudu ati-ati, ngarah waspada. Jelema nu waspada moal tungul di parud moal catang dirumpak dek ngagarap segala rupa perkara pasti dipikir, diperhitungkeun, ditaliti, ditalungtik heula. Ngan sakali deui moal waspada mun teu ati-ati, moal ati-ati lamun teu boga kasieun. Ku saobah sakitu tancepkeun rasa sieun dina dada belah katuhu. Nu sieun mah pasti ati-ati, nu ati-ati tangtu waspada. Jelema nu waspada moal gagabah. Dek boga pamajikan teu dumeh kabita ku geulisna dipilih heula anak saha, turunan saha. Tara ditanya indungna, da teu aya jelema nu bijil tina tanggal kalapa. Kabeh ge teh awewe nganu ditanya teh bapana. Naon sabab bisi awewe kaasup teu boga bapa dek usaha ngawalianna. Na teu meunang awewe nu teu boga bapa dikawin, meunang ngan ulah dikawinkeun ku bapa nu teu kasebut bapana. Pan loba nu dikawinkeun ku bapa tere ku bapa kukut. Jinah sapa panjangna. Kudu kumaha tuh ngadeuheus ka kiai diangkat jadi hakim. Ajengan tahkim pangawinkeun abdi ka si anu sabab abdi teu boga bapa. Lamun resmi datang ke pengadilan, pa hakim abdi teu boga bapa. Nu mata ka santri khususna ulah gagabah nyangan pipa pamajikanna, pilih putra saha. Dek nyangan pisa lakieun ge nyai ulah gagabah, dumeh beunghar, dumeh gagah, pinter kasep, tanya anak saha. Naon agamana? Eta teh ngaranna waspada. Pangna waspada ati-ati. Pangna ati-ati gede kasieun. Lain bareng patut jelema nu sieunan teh, nu sieunan nu bareng patut sate, nu panghadeana mah nu boga kasieun. Justru nu boga kasieun bakal timbul semangat gawe, ruhul jihad, semangat juang. Da bapa tani dagang usaha ngalah rezeki ge pansieun anakna teu dahar. Di urang aya tentara sieun nagara anu ngarebut pan kitu nya. Justru jelema nu boga kasieun bakal datang sumanget berjuang. Nu sieunan nu bareng patut. Tarek milih pisalakian ke ditanya, ditalungtik, ditaliti. Bener sahadatna osok salat tara. Kenaon nyai gagal boga salaki di dunia ukur sajorela. Dek nyakolakeun anak dipilih. Mana sakola nu pantes keur anak aing saha nu mimpin eta sakola. Pan loba sakola swasta ayeuna mah. Dateu saya teh pan anak haji, anak kiai nu sakola di sakola nu agamana beda jeung urang Islam. Leres. Dek masantrenkeun anaknya dipilih pasantren mana nu cocok. Bisi bapa teu bisa nganilai pasantren eta sampurna, cukup bisa ngadidik anak bapa calon piulamaeun, tanyakeun ka kiai nu sejen, abdi bade masantrenkeun anak ka pasantren mana nu cocok pinten-pintenna. Naon sababna? Pantes aeutik budak balik ti pesantren jadi musuh bapana. Nya. Beda paham jeung bapana, lumayan mun beda paham dina masalah purung iya. Kumaha mun beda paham dina akidah? pilih. Dek tani, dek dagang ge dipilih nu ati-ati mah, da waspada. Naon nu kira-kira tani bakal efektif? Efektif teh bakal karasa untungna. Dek tani teh dipilih, dek dagang dipilih, dagang naon bapana, kamana ngajualna, ti mana bahan bakuna. Dek tani naon bapana, naon untungna, naon rugina. Kitu urang mah kurang waspada, nu geus-geus kurang hati-hati, akhirna sok gampang kapangaruhan ku galib. Bareto keur galib keur lumrah melak cengkeh, cengkeh kabeh. Akhirna cengkeh teu payu dituar kabeh. Leres. Usum rame melak cabe, cabe kabeh. Buruk, buruk kabeh. Usum rame melak jeruk, jeruk kabeh. Dilebok hileud, hileun kabeh. Ulah kitu. Jadi tancepkeun rasa sieun ngarah hati-hati, nu hati-hati bakal waspada, nu waspada tara gagabah ngagarap sagala rupa perkara. Ngan ayangan aya sieuna omat lain ku halian dunya, tapi kudu sieuna teh ku Gusti Allah. Urang angkeun mangkul keur ngaji bari di pasantren. Urang mah rata-rata sieun keneh ku halian dunya tinimbang ku Gusti Allah. Urang aku tinu ngomong tapi kanu ngadangukeunana keur kitu dina dangat kiwari. Jelema ayeuna sieuneun keneh ku panyakit tinimbang ku Allah. Budak ngora lamun dicarek cek Allah ulah ngadahar barang haram, ulah ngadahar arak, ulah mabok ngalelewean. Ditegor ku panyakit cek dokter ulah minum arak sabab anjeun panyakit jantung eureun harita keneh. Sieun keneh ku panyakit tinimbang ku Gusti Allah. Padahal Allah ge nuduhkeun teh kana pibahaya ngan dibolekeurkeunana ku para ahli, dokter ge termasuk untuk dan atas nama Allah. Ulah lacur cek Allah teh, ngalelewean. Teu nurut bicara ke ku panyakit. Lamun ayeuna resep lacur datang panyakit nu can aya ubarna disebut aib. Sieun ku aib mah kabeh. Nu mentak poko jali ngadoa moga-moga nyi aib ulah bakal ningkah saencana jelema hareudeung kabeh. Da jelema ayeuna mah sieuneun keneh ku nyi aib tinimbang ku Allah Subhanahu wa taala. Kamari kasim kuring aya semah sajodo, maklum ka kiai sagala datang. Lamun digugum anu nanyakeun SDSB ge datang. Sajodo nyamperkeun, sugan teh dek ngondang ngaji. Lain cing teh dek naon nyai ka dieu, bade nyuhunkeun doa. Jauh jelemana teh tong disebut lemburna mah bisi aya barayana. Cing teh jauh-jauh teuing nyar doa ka dieu nangis eueuh kiai nu deukeut nu bisa mere doa. Kumaha ngajawabna? Nu mawi doa ti ajengan nu caket mah parantos laas. Tapi kalau direken pepetasannya, ku jelema bodoh. Ari geus kitu, abdi ngadeuheus ka bapa, jauh di jug-jug angang diteang hoyong doa anu tokcer. Tah eta mah kudu istighfar deui eta mah. Nyebut doa tokcer, nyebut doa mati mah santri teh osok kitu. Tah ieu euy mati doa teh. Istighfar deui ujang. Lamun nyebut doa mati sareng jeung Allah eleh ku doa. Da Allah mah merena lain eleh ku doa. Sugan cek Allah teh rek dibere euy eta mah nyeureut doana. Da merena Gusti Allah mah lantaran ridho. Oh, kade ulah nyebut doa tokcer. Cenah doa naon nyai hayang payu dagang, hayang punah hutang. Ah sanes, dadahareun mah teu kirang. Nomor hijina mah abdi teh rumah tangga geus 15 taun tapi beuteung hapa wae. Hayang bareuh beuteung. Saha cing teh nu hapana cek dokter, salaki abdi. Na kunaon atuh nyai beut boga salaki kana nu hapa teu neangan nu bener. Menta diserahkeun atuh ari kitu mah. Numawi abdi teh ari ningali raraina mah bogoh keneh. Ngan kahanapna ulapes. Siga terong meunang aleom. Jadi atuh ari kitu mah sing sabar pepek. Bareng jeung salaki nu teu wala kaya teh dahayang gaduh anak, gampang ngukut teh anak batur Islam kan ku nyai. Kumaha ngajawabna teh? Kiai, lamun abdi teu gaduh anak, jaga lamun abdi geus kolot, geus jompo, geus rarempo, nasaha nu bade ngurus abdi. Tah, eta mah kawasna kudu sahadat deui eta mah. Naon sahabna? Ngaleungitkeun Gusti Allah, nasaha nu bade ngurus abdi, na ka manari Allah. Nya. Nu kitu ngaranana sieuna lain ku Allah, ku halia dunya. cek singkuring teu boga anak mah ngukut teh anak batur islamkeun ku urang. Ngislamkeun teh lain nyunatan. Urang mah nyangka kari ngislamkeun teh nyunatan. Nyunatan mah mandi teh mah, micen ti kotok. Ari ngislamkeun syahadatna ge kudu ditungtun ku indung bapa. Wudu jeung ruku sujudna kudu dicontohan ku indung bapa. Kanak batur teh bisa maksa, kanak sorangan memaksa. 10 tahun can wajib salat kudu diajak, mumbung rangket ku bapana. Tuduhkeun kana bener, carek kana salah. Beak ilmu bapana, ngingkig ka kiai jeung ka santri, tungtun anakna titipkeun pangnyampurnakeun ka islaman pun anak. Dedetan sirahna ku ilmu, gemuk imana ku amal soleh. Pasrah ridho anak abdi ku ajengan sanajan disiksa asal jadi mukmin muslim nu utama. Ngarah naon make kudu sina jadi mukmin muslim anu utama? Hampura lamun anak ibu geus jadi mukmin muslim nu utama, komo ka indung bapana, ka anjing nu antel jeung urang najis kudu diseretu. Mukmin muslim nu boga ilmu mah moal ngantuk. Pasti merhatikeun. Tah salahna urang mah di dinya, hayang boga anak terek mihapekeun hirup nu mata kagedeanakeun anak teh boro-boro ngabungakeun indung bapa malah nyilakakeun. Da salah niatna. Tapi lamun boga anak hayang ngislamkeun anak, anak ibu jadi Islam nanyaan, ka indung bapana pastinya anak, ka anjing nya urang Islam. Kusaha bisa kitu sakali deui ngabejaan boga anak, ulah boga tekad hayang miapkeun hirup. Teu diurus ku anak ge moal diantep ku Gusti Allah. Tapi boga anak teh hayang boga jasa ngislamkeun anak. Lain nyunatan. Ngajaga anak bisi leupas iman Islamna. Nyunatan mah eta mah mani. Bisi nyai boga salaki mung disunatan, tong disunatan. Kah, si namayam-mayam. Jadi gitu kawina, jadi asal asup Islam, asal syahadat. Sanajan teu disunatan, nya jadi kawina, jadi. Ngan salatna mah ditarima. Sing anti ujang kana usul fikih awas. Atuh rugi hanas Islam, hanas salat teu ditarima, nya neraka bagianna. Atuh kudu disunatan, nya nu mah wida alim mah disunatan, tong dipaksa. Kumaha atuh salatna ngara ditarima? Kudu bersih. Kapan alim disunatan? Gampang. Kumaha ya unggal rek wudu. Bapana geura wudu teu lohor datang. Kumaha heula cucungik si eta? Kitu. Nu mawi susah kiai ngumahna ge. Batur mah nyeun kapal udara ieu mah ngumah nu kitu patut hararese. Bantuan ya ku nyai. Nginjeung sikat kawat di bengkel. Gisik kadinya sugan ngocor wae getihna. Nu mawi teu bersih wae hampelas sakalian. Atuh nyiksa kitu mah kiai jelek kaidah. Mimba bima layatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Lantaran salat wajib sedengkeun salat mal diterima mun aya najis, atuh wajib budak diteuteukeur, budak keneh kokocopna. Geuning eta pancet pagojali nyunatan teh lain ngislamkeun. Bongan sok jelema nyangka meni agul tas nyunatan anak ari budak geus gede teu salat diantep, minum arak diantep, keur naon make disunatan. Da disunatan sote dek sina salat, ari ieu salatna diculkeun. Kusaha bisa kitu cek simkuring, tong disunatan teu sih na maya-maya. Ari mah lilitah salatna. Balik deui, jadi ngislamkeun anak teh lain nyunatan. Kumaha ngajawabna dikitukeun ku simkuring teh? Nu tadi teh kiai lamun abdi teh gaduh anak na sanu dek urus abdi lamun abdi geus rarempo. Ngan ku simkuring teu dijawab nini da susah kiceupna kiceup bodo. Teu didalilan dihureuyan teh tungtungna mah. Ceng teh ari nyai memeh lahir ka dunya di mana cicing? Sok ngahureuyan kiai mah. Dina patuangan pun biang. Sabara poe cing teh cicing di jero beuteung? Moenyeh teu uninga salapan sasi. Cekeling kuat di jero beuteung salapan bulan sakitu eueuh janelaan. Pan janela teh keur udara sedengkeun cek dokter lamun imah eueuh udaraan nini bisa pae eueuh oksigen. Pan beuteung eueuh janelaan tapi nanya ibet hirup salapan bulan. Serius. Cepet dagang naon di jero beuteung nya? Dagang baso, dagang mie. Mau nyong apa bantun roda ke jero beuteung. Sakalian abdi usik yang ngulisik pun bapa sok bendu. Gitu. Cepet salapan bulan di jero beuteung kening ludeng. Jeung ti mana dahar, saha nu mere dahar ka nyai mangkaning teu dagang. Kumaha ngajawabna? Panginten Gusti Allah. Panginten. Eta teh haji, eta teh. Haji. Siga kumaha copet mah. Hajina geus siga kitu. Jadi jeung saha na tangga di jero beuteung atuh. Sorangan da abdi mah teu kemar. Ari gering sanu alayat, taraya. Ari sanes pun bapak mah. Saminggu sekali. Gitu pokna teh. Kakara geus kitu mah kusim kuring dijejeleh ceurik we manehna. Tah, nu bieu teh conto sederhana. Gambaran jelema anu sieuna lain ku Allah tapi sieun ku ahliah dunya. Tancepkeun bah sing sieun ku Gusti Allah. Semun poko salih atuh ari sieun ku Allah teh kedah kumaha? Kedah nurut ka Allah. Semun atuh ari abdi kedah nurut ka Allah mah hese ngaler rezeki, ceuk tukang dagang eta teh. Mangganing ayeuna mah lamun dagang di pasar teu ngurangan kiloan jeung timbangan teh teu aya untungan atuh. Sedengkeun ngurangan kiloan dicare ku Allah, lamun abdi ngurangan kiloan Allah benu. Lamun abdi nurut ka Allah mah tulus untungna. Kitu ngomongna teh. Atuh cek awewe nu bangor jeung cek lalaki nu jahat, lamun abdi nurut ka Allah cek awewe mah bisa ngalah duit. Da duit abdi teh tina ladang kikituan. Beuleut. Sabenerna tadi geus disebut ucapan nu mimiti moal aya jelema nu pang diogona ku Gusti Allah diwal ti jelema anu sieun ku Allah. Buktina diogo dipikarido ku Allah. Allah tepi ka janji, man khofa Allah ta'ala khofahu kulla syai'in. Sing saha jelema anu bener-bener sieun ku Allah, lahir jeung batin, ulah leutik hate, sagala perkara mah nu kumelip di alam dunya ceuk Allah, ku kami bakal diparentahkeun sina sujud ka jalma nu sieun ku Allah. Uteuk tama walang taga sujud ka Nyai. Lain sujud nyuuh kana tuur, tunduk tumut. Bapa nyawa, batur nyawa, bapa sieun ku Allah, batur teu sieun ku Allah. Sawah nu batur dihakan beurit, sawah nu bapa mah moal dihakan beurit. Beurit teu wanian ngaruksak pare. Sawah nu jelema sieun ku Allah. Geuning mah abdi dihakan poko jali, ulah leutik hate, rugi di sawah kontan diganti 700 kali. Rejeki nu jauh bakal nyampeurkeun ngadadak asal bapa jeung ibu sieun ku Allah. Rezeki nu hese di alana bakal jadi babari asal sieun ku Allah. Sawarga nu sakitu mahalna bakal molongo pantona lamun ibu jeung bapa sieun ku Allah. Naraka nu sakitu kejemna bakal nutup ngadadak pantona lamun ibu jeung bapa sieun ku Allah. Lain diogo sabeulah tapi double dunya akhirat. Di dunya hese amprok jeung kasusah. Khususna nu pateli jeung rezeki. Rezeki jauh ngadeketan, rezeki nu hese di alana jadi babari, nu biasa narugi jadi untung, diganti tina keuntungan bidang nu sejena. Asal sieun ku Allah, lain bakal hese ngala rezeki, bakal diogoh. Ayeuna keur galib nyaritakeun kenakalan remaja di kota, nu palinter seminar di kota, ngabahas masalah barudak nakal ka indung bapa. Pantos eutik nutupi ka wani, maehan indung maehan bapa. Naudzubillahi min dzalik. Para ahli nguraikeun 2 jam 3 jam kalawan uraian nu ilmiah. Singkuring henteu singkuring mah cicing we. Bubar seminar nanya profesor ka singkuring. Cenah kumaha numutkeun kiai pangna barudak ayeuna? Mungha ka indung bapana? Cenah alesan tadi ge aya leresna mung nu paling poko mah salah indung bapana. Naon salahna? Bohongan we indung bapana teu sieun ku Gusti Allah. Lamun indung bapana sieun ku Allah, hampura anakna bakal tunduk tumut ka indung bapana. Anjing edan webah moal ngagogog lamun abah ngalangkung bari abah sieun ku Allah. Eueuh hadisna nu nyaritakeun Kanjeng Nabi diudag-udag anjing edan. Eueuh. Orai welang nu sakitu galakna moal wanieun macok ka jelema nu sieun ku Allah. Eta nu matak sing sieun ku Allah teh bisi Nyai nu aranom keneh hayang dipikanya ku salaki, salaki hayang nurut ka awewe. Sing sieun we ku Allah. Ieu mah salah kalau ka beungeut di palester ku bedak geuningnya aduh Gusti nu agung bujur di kanelan ku angel ngarah salaki tunduk tumut kaliru sing sieun we ku Allah engke salakina bakal tunduk tumut ka garwana bapa ge teu kudu burial bencilik bobolotot ka pamajikan naon sing sieun we ku Allah engke pamajikanana bakal nurut ka salakina macamat ge da mah susah mimpin umat jeung palurah asal sieun we ku Allah engke rakyatna bakal ajrih jeung isin ningali lengkah palurah. Eta naha make kitu sagala kapan Allah ngadawuh radhiyallahu anhum Allah ridho kamaranehanna naha make ridho kamaranehanna waradu anhu sabab si eta ridho ka Gusti Allah geuningan ridho ka Allah nurut ka Allah sieun ka Allah naon sababna dzalika liman khasyia rabbah kapan sieun ku Allah Da Abah ge masih adu glajur abdi ridho ku Allah diatur moal lamun Abah teh sieun ku Allah. Tancapkeun rasa sieun Abah bakal ridho ka Allah, bakal ridho diatur ku Allah. Eta. Cing cing cing cing ibu ridho diatur ku Allah, ridho henteu. Nini teu ngajawab sigah yang diatur ku nya loro kaler. Ridho di pangeranan ku Allah. Ridho di agamaan ku agama Islam. Ridho di nabian ku Kangjeng Nabi Muhammad. Ridho di hukuman ku Quran. Matak baca saumur hirup sakali maraditu billahi robba. Sok urang bareng. Raditu billahi robba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin. Nabiyan. Wa rasula. Wa bil Qur'ani. Imaman. Wa hukma. Sing jadi saksi tapi ke akhirat omongan ibu Nabi. Ridho di pangeranan ku Allah. Ridho diatur ku agama Islam. Ridho di nabian ku Kangjeng Nabi Muhammad. Ridho di hukuman ku Quran. Kajen pahit aturan Quran. Ridho nerima. Ridho salaki ibu nyandung. Bohong Nabi. Bohong nage kabi Nabi. Ya. Boro-boro di akhirat. Kapangi ayeuna tukang tipu na teh kacidanya. Ridho di hukuman ku Qur'an ridho. Kajeun pahit sawios. Dek nurut, nurut. Ridho salaki dek naman pamajikan. Henteu. Eta teh bangsat gede sanyana. Jelema anu sieun ku Allah, hirupna ridho diatur ku Allah. Akhirna eta jelema moal kalangsu. Naon sabab rek kalangsu teu tulus kaburu ku Allah dibedol. Loba jelema nu dek asup kafir teu tulus ku Allah disalametkeun. Loba jelema nu dek maenan maneh teu tulus ku Allah disalametkeun. Loba jelema nu ngarentengkeun teu tulus lantaran naon bae halangan nama ku Allah disalametkeun. Naon sababna? Kapan Allah salalawasna telat merek hidayah. Hudan warahmatun. Pituduh jengkanya Allah ditamplokun. Hudaw warahmatun lindadinahum lirabbihim yarhabun. Kajelema-jelema anusir ke Allah. Sawarga nage dibagi dobel. Waliman khofa maqoma rabbihi jannata. Numawi jekin kuring. Lamun hayang sukses perjuangan, perjuangan personal, perjuangan institusional, perjuangan pribadi, perjuangan keluarga, perjuangan lemur, perjuangan bangsa jeung negara. Lamun hayang berhasil, tancemkeun modal nu paling utama, sing sieun ku Gusti Allah. Modalna teh boga rasa sieun. Di mana atuh pagosali kedah sieun ku Allah teh? Tadi dijawab. Di mana-mana, di sawah, di kebon, di pasar, mun pagawe negeri, di kantor. Sing sieun ku Allah. Lamun Abah sieun ku Allah, di mana-mana Abah bakal salamet, Abah bakal bisa nyalametkeun batur. Hampura undang-undang nomor 14 tahun 80 tilu nu kamari moal rame barudak make demonstrasi sagala ngabantah, lamun maranehna sieun ku Allah. Da sabenerna mah lamun supir ojek, supir angkutan desa, supir bus, supir truk haridang nyaho kana aturan lalu lintas jeung sadar yen ieu jalan keur salarea, ah lain ari nyebut teu kudu aya undang-undang mah. Undang-undang mah bijil ge da tartib geus aya. Kumaha atuh da ieu mah eureun sangeunahna dina pengkolan, dina tanyakan, sangeunahna we teu nyaho kana kewajiban nyahona teh hak manehna we. Moal kitu lamun sieun ku Allah mah. Sing sieun ku Allah di mana-mana. Ngan hese sieun ku Allah teh. Sumuhun pagosali hese pisan abdi sieun ku Allah di pasar, di kebon, di sawah teh. Kumaha atuh ari geus kieu? Sok urang riutkeun. Peubeureuhan di sawah, di kebon, di pasar teh sieun ku Allah teh atuh di masjid, di masjid. Lamun urang keur aya di masjid sieun ku Allah, hampura bakal eureun nyieun kalakuan di beneueun Allah. Pantes aya teh jelema keur ngaji di masjid, mobalik-mobalik, ngocoblak manehna mah ngobrol aja jeung babaturanana. Nyaritakeun ka gorengan mitoha. Mitoha kuring mah ari datang teh sagala digubug di mah teh. Cing atuh babarihan di sawah, di kebon teh sieun ku Allah, di masjid sing sieun ku Allah. Di masjid di Numawi pagocali hese pisan abdi masihan ku Allah teh sok urang riutkeun deui. Peperihan ker diuk ker ngaji di masjid tepati sian ku Allah atuh ker salat sian ku Allah. Waduh waduh. Lamun bapak jeung ibu katut simkuring ker salat sian ku Allah simkuring yakin salat na mual gagabah. Pasti hati-hati, pasti waspada. Wudu nage bakal waspada. Merhatikan cai najis, muta najis, mustamal atau itu. Cukup syarat cai na kamarat. Dek make samping ge bapak moal gagabah diparikeun heula bisi aya samping bolong. Ngeus dipake samping dek jumaah pamajikan dipanggil pangnempokeun samping kami ti belah tukang bisi bolong. Lamun nganyang ka Imam Batur pan osok nganyang ka Imam Batur nya bapak terus ngilu salat di Imam Batur moal gagabah takbir. Moal gagabah migawe salat lamun teu leuwih ti heula nanyakeun kana boga imah kapalih mana kiblatna. Da loba jelema mun teu nanyakeun kiblat cong we sakira-kiraana. Nah, gagabah, pang na gagabah, teu waspada, pang teu waspada, teu hati-hati, pang teu hati-hati, eueuh kasieun, sing gede kasieun, peperihan di sawah, di kebon, di pasar, teu sieun ku Allah, di masjid, peperihan di masjid ge teu sieun ku Allah, keur salat, ngarah salatna, hati-hati jeung waspada, sing sieun ku Allah keur salat, sieun naon ku Allah keur salat, abdi teu bagusali, hiji we. Sieun teuing salat abdi teu ditarima ku Gusti Allah. Ya. Pasti ngadeg-deg salatna ge. Sieun teuing Gusti, salat abdi teu ditampi ku Gusti. Lain ulah ragu-ragu, da lain ragu-ragu, waspada. Nah, aya kitu pagocali salat teu ditarima, ulah dibeja-beja nya kana karek diajar mah nya bisi beuki muhun. Jaga dina poe kiamah nini lolobana salat urang teh nu ditolak ku Gusti Allah. Disebutkeun dina hadis jaga dina poe hisab salat urang teh ditilepan siga samping kotor seseuhanun dibaledogeun ku malaikat kana beungeut nu salatna. Lebok salat sia ditolak ku Allah. Ulah agul dumeh salatna ditigawe. Jauh sawerga asa molongo can buku ditarima salatna ge. Aya ah, salatna teu diterima lolobana meureun teu jadi pagocali nu teu diterima teh nu jadi dan nu teu jadi mah teu disebut salat pan tadi ge disebut loba salat nu teu diterima da moal disebut salat teh jadi da sangu ge tara disebut kejo ari nu atahna gigih pan karena teh salat nu jadi teu diterima ku saung sakitu setiap abah salat sing waspada. Naon sababna? Setiap nu jadi sacantang tu ditarima da loba nu jadi teu ditarima. Lamun ditarima ku Gusti Allah pasti jadi sabab Allah tara narima kana salat nu teu jadi. Sok diajar mikir seetik. Setiap nu jadi sacantang tu ditarima ku Gusti Allah. Tapi lamun ditarima ku Allah pasti jadi sabab Allah tara narima kana salat nu teu jadi. Cara ibu masak di dapur asak sangona asak, karasa anggeunna teh uyah gulana karasa disuguhkeun ka salaki disuguhkeun didahar ku salaki atuh cantang tu da loba papasakan pamajikan nu ku salaki teu didahar asakna mah asak satiap nu asak teh cantang tu didahar ku salaki da loba nu asak teu didahar nya tapi lamun dituang tu cara ge ibu pasti asakna da salaki ibu terang ngadahar beas jadi lamun masak teh hiji hayang jadi kadua hayang didahar ku salaki. Salatnya hiji hayang jadi kedua hayang diterima ku Gusti. Loba papasakan nu asak teu didahar ku salaki. Teu didaharna mah rupa-rupa. Teu didaharna mah naha lantaran sebel nempo pamajikan. Sama belengkahna teu sopan. Ngasongkeun sangu ka salaki jeung teu dibaju. Gelung nyungcung di luhur sagede tutut ka poe. Heuh. Remeh nyengclek dina tungtung irung. Pan biasa istri mah dikeur masak teh sok ngaraosan. Meureun remeh nyengcle teu karasa, teu kausap. Ingsreuk, ingsreuk keleh wae sagede cacing paeh. Ari balangah mah gejlok we kana sambel. Cek ibu teh kabeneran sia ngarah bapa sia apet. Kitu. Ngasongkeun sangu teu dibaju. Hapur sagede-gede duit bengol. Hutangna lecek. Tapak ngararelan budak nu bungsu malah nu hiji mah tali kutangna ge geus pegat kancing kutangna ge tilu rupa geuningan beureum koneng hejo depan imu anasong teh ngasongkeun sangu ka coroge bari nongeng eueuh sopanan jegur we batuk. Heug di tukang batukna. Pancar ge ibu olah ngadadak. Asak sama teh asak di dahar henteu naon sebel nempolaku pamajikan jadi salatna teh jadi cumpon sarat rukuna cumpon oh buat ing salatna kurang anteng anteng kabina-bina meureun maca patihana teh hade oh maca patihana ge malah kuluhuna ge kol-kolahna ngabledug teh lam yalid walam yulad aduh hebatna kabina-bina cumpon syarat jeung rukun cumpon ditarima ku Allah henteu naon sabab bongan salatna henteu tanha anil fahsya wal munkar teu ngarti nini mah bongan salatna sakitu lekohna lakuna mah anger goreng patutna salatna mah cumpon syarat cumpon rukun aduh babacaanana hebatna kabina-bina likum likum beres salat ngagorengkeun mitoha eureuna ngabujangkeun indung bapa taya lirena jalir janji estu pagawean ngarentenkeun sanajan encan ngarencanakeun mah geus aya wayahna salatna moal ditarima ku Gusti Allah sabab salat teh pager tina kajahatan ari salat dipigawe jahatna aneh tahartosnya ieu mah nya tadi mareuwaseun mah nya aya salat jadi teu diterima kitu meureuna sieun ibu salat ibu teu diterima sieun teh. Lumayan geus aya kasieun ge ngarah hati-hati sugan we waspada dituduhkeun ku simkuring hiji we carana ngarah salat urang diterima innama ataqabbalus salata mimman tawadda biha li uzmati hiji we naon atuh hartina poko salida teu ngarti nini mah sok salat urang bakal diterima ku Allah. Salat ibu khususna bakal diterima ku Allah. Asal ibu tawadu ka Gusti Allah. Di mana? Di sawah, di kebon, di pasar, di kantor. Beberian di sawah, di kebon, di pasar, di kantor. Tetawadu. Atuh keur salat sing tawadu ka Gusti Allah. Jadi nu bakal diterima salatna teh nu mana? Jelema anu tawadu ka Gusti Allah nalika migawe salat. Kusim kuring disebut nalika megawe salat. Naun sabab beberian di sawah tetawadu. Innama ataqabbalu sholata mimman tawadu ambihali uzmati. Dawuhan Allah. Nu bakal diterima salatna tu Allah. Jelema anu tawadu kakami nalika syaita megawe salat. Nu tawadu nu bakal diterima. Jadi lamun hayang diterima salatna kudu tawadu. Ngarah naun tawadu. Ngarah husu. Nu husu nu bakal diterima. Da kuring ge geus nyaho cek aki cek ajengan di dieu sok nyaurkeun nu bakal ditarima teh nu husu nya. Cek sim kuring ge nu husu. Geuning cek boga jali nu tawadu, songon husu moal bijil lamun teu melak tawadu da husu mah akibat. Cara kahampangan husu mah. Kahampangan mah teu kudu diheujeun-heujeun nginum we sing lobang ge ngocor ku mamane. Husu mah teu kudu diperket-perket polak we tancepkeun tawadu engke husu bijil ku mamane. Urang mah bakating ku hayang husu patihana ge tapi ka diheujeun-heujeun. Iya karena abudu wa iya karena sta'in bakat tinggu hayang husu kah itu teh itu tong dihajar maca patihan lagi pan loba jelema salat nuti peperket tapi kapurum untung tebucat matana naon maksudna hayang husu tong gitu hayang husu mah tancep gen tawadu engke husu bijil kumamane sabab husu mangrupa akibat tawadu mangrupa sabab. Zaman Kangjeng Nabi bejana rasim guring tegung si penat bejana aya jelema salat bari nya ojanggot pan urang Arab biasa janggotna paranjang nya beres salat atuh babaturan eta jelema nu nya ojanggot teh lapor ka Kanjeng Nabi rarencangan abdi tadi nuju salat nya ojanggot kumaha cek Nabi secara imajinatif kusim kuring ditarjamahkeun akeun bae ari hayang mah antep we nah Gusti makikeun bae nah jadi salatna sakitu nya ojanggot jadi masih nya ojanggot nya kinten-kinten ditarima ku Allah salat mah moal naon sababna teu tawadu naon cirina nyao janggot dalamun tawadu ge moal nyao janggot naon atuh tawadu teh sopan sopan naon sopan lahir batin batinna sing sopan ka Allah lahirna sing sopan ka Allah di mana-mana sing sopan da nyai ge lamun sopan ka Gusti Allah asup ka kamar mani malwani ngebelegeureur ngebukakeun salira menisa mena-mena moal oh, izin ku Allah jelema ayeuna teu izinan ku Allah mah nya. Oh. Mun ku jelema mah izin, aduh awas eras sok batur tur aing ka deuleu gitu. Eh usum mani mah asup ka kamar mani, panena mah modern beda jeung baheula mani teh di pancuran baheula mah. Ayeuna mah ambil unggal imah boga kamar mani, oh baragadah. Sing izin ku Allah. Nah ari ku jelema era ari ku Allah teh izin. Sing sopan. Mayit sakitu geus eueuh nyawaan pan dibungkusan make boy. Nah dek ngadeus ka Gusti Allah izin pir aku make kudu ditaranjang. Jadi sing izin ka Allah teh sing tawadu sing sopan ka Allah teh di sawah di kebon di pasar teu bisa atuh keur salat keur salat sing sopan ka Gusti Allah. Ngarah naon? Ngarah husu lahir batin isina lahir batin sopanna ka Allah. Peupeureuhan sopan batin teu bisa sopan-sopan lahir atuh heulaanna. Angoan mah sing pantes dek salat teh. Gimana dek salat kaum ibu geuning aduh mukena geus lecek. Di luhur geus pinuh kuci beuting, di handapna ngalelet dipake nyayang tumila. Senal pargi salatna ge geus sisirangan, nu kencak jeung nu katuhu teh teu sarua. Geus kencak koneng nu katuhu hejo dapan imu. Sajadah geus lecek. Da lain meunang meuli pamere we ti tatangga nu balik ti Mekah 20 taun katukang. Mamun siga kitu beubeurian batin atuh teu sopan ka Allah. Lahir-lahir ari diondang ku RT meniti papareket dangdan nini-nini. Komo baru dak ora mah pan oh ayeuna mah diwedake tara di imah ngadon ka salon. Baru dak ayeuna mah ari init-init tandek nyaba teh tingali ku ajengan sing uninga ku santri mahkum aleh Ujang teh omeanan Ujang. Da sing Ujang katalah lepatul muin ge mah bisa ngajatuhkeun hukum lamun teu nyaho dek dihukuman. Nurek dihukuman teh mahkum aleh naon alam semesta katut eusina talungti ku Ujang barudak ngora ayeuna lamun init-initan dina leungeuna tara lesot mamawa dompet lain duit eta teh duit-duit ti Bagdad naon atuh parabot dirinya teh sisir eunteung leutik napal dina dompetna patlot dirinya teh wedah parabot lamun basna dirinya ragaji subu tatah dirinya teh dina delmana naon geus tara tenang budak ayeuna. Tah, geuningan. Mukakeun dompet siga rek nyokot duit padahal eta teh mariksa mata, mariksa rarai, bray. Uduh, sia kesang aing. Banjir sia. Kitu. Longsor wedakna aing. Cokot wedak ti jero loket. Keplok. Dina delman eta teh dina beca kituna teh. Dina mobil kituna teh lain jelema leutik kungkul termasuk jelema gede jaman kiwari. Kitu mariksa beungeut dek naon ngahargaan jelema maju deui bray deui waduh halis aing sia potong pan halis ayeuna mah geus eueuh buluan hideung sia teh eta mah bujur pariuk eta mah ditapolkeun ka dinya waduh halis aing potong cokot patlot utek sup kana boga hajat sor disuguhan dahar tara garmul budak awewe mah. Nu matak bisi nini jeung aki rek ngondang hajat entong ngondang kolot ngondang awewe nu ngarora. Kolot masuk gemul. Budak awewe nu ngora gadis. Tara gemul tama lain teh hayang dahar ngan sieun ruksak bibir. Nyokot dua remeh nyem. Daharna teh geus dahar bukakeun deui loket. Dek naon? Meunteung. Waduh sia bibir aing semplak. Cokot lipstik utek. Gek diuk tas dahar teh dina pasamuan breng kesang pan raksukanana mararanteng saraje ngondang kesang kesang bolokot kikiplik hese atuh cokot minyak da kaameu aslina buuh ge adi lanceuk jeung nu paragi ngangeun teh kuak heok matak olah batur cokot minyak ceos sakurnu legok diceosan ngarah seungit. Kiai mani siga ngahina ka awewe teh teu meunang kikituan ajik teh teuing. Naha atuh mani siga nyengserikeun? Hampura yeuh urang aku. Na ari dek ngadeuheus ka Gusti Allah mani eueuh nu ngarapihkeun diri komo batina lahirna geus teu didangdangan. Sendal capit, sisirangan mukena geus lecek. Cing atuh sing kagungan emutan, sing sopan lahir-lahir wae mah. Sok mulih tina pangajian ayeuna. Sing mun aya tapak nama yang ngaji simpuring wawartos panggil putra ibu nungus boga salaki nungus boga pamajikan kanu awewe nyai emak tegus kolot ting isuk ting pageto ningalkin alam dunya hayang ting salat emak ditarima ku Allah ngan aringis teritarima dak emak tete boga ilmu atu gining bejana cek kiai supaya diterima salat tekudu tawadu ku Allah kudu sopan ka Allah, peperihan batin mak teu bisa sopan, lahir-lahir pangmeulikeun mo kena Nyai ku maneh. Tilu siki we Nyai, bebeja ka salaki maneh bisi pasea. Allah bakal ngaganti ka maneh ratusan kali. Nak mah mani mo kena tilu samingueun Nyai, dua poe sakali ku marek diseuseuh. Jeung istri kana Nyai, modern ayeuna mah kalekor ka dieu geus aya listrik. Baheula mah istri ka teh ku areng ayeuna mah ku listrik. Sakalian Nyai istri ka listrikna 10.000, mah hayang make mukena meunang nyeuseuh meunang istri ka. Sugana ya hate emak jadi lindeuk di payuneun Gusti Allah. Kitu. Kakara ka anak nu lalaki, ujang ku maneh mah pangmeulikeun sajadah. Bebeja ka pamajikan maneh. 30.000 ge hade sajadah teh. Dek ngadeuheus ka Allah. Jadi salat mah ujang dina batu ge asal bersih. Tapi gini mah make sajadah, aing dek nyen kasopanan ka Gusti Allah ku bentuk lahir sugan we batin aing nuturkeun. Isin ku Allah ari kursi ratusan ribu ku urang dibeli teu pirakeur ngahargaan bujur. Nah, ari dek ngadeuheus ka Allah. Kitu bebeja ujang ka pamajikan maneh. Kakara kacaroge ibu, bapana da geus kolot teu bisa usaha. Anjeun mah pangmeulikeun sendal capit teh tileles. 200 perak ge meunang. Keur naon inungna? Paragi salat ti cai deka tempat sujud make sendal nu hade. Kapan itu aya sendal? Eta mah paragi kaluar, kami dek nganyuk ge ka warung sok make sendal eta, mangkaning kami sok jalir janji, isin make sendal urut nganyuk bari jalir janji dipake ngadeukeus ka Allah. Kitu. Da ibu ge tarawani ngasongkeun piring ka salaki urut ucing. Teu nyarek eueuh hadis nu nyarek kitu. Nganaon asing make emutan we atuh. Sugan cek ibu teh ujang bapa maneh tuh hayangan barang tuang cokot piringna. Di mana emak tuh di luar urut maraban hayang. Osok aya nu kitu tara. Cing atuh ari nyuguhkeun dahareun ka salaki teu wahani di wadahan urut maraban sato. Nah, ari dek ngadeuleus ka Gusti Allah senal urut lacur teh ka ditu, urut ngarentenkeun, urut nganyuk teu mayar, urut jalir janji. Lain dicare ku agama ngan sing kagungan emutan we keur ngadidik diri. Khusus ieu senal pergi salat. Kakara jeung minyak wangi we bapana awak kami geus kolot huak heok siga kieu. Minyak wangi entong meuli da teu boga duit intip we sugan eta tangga nu paeh ngadadak. Copot ka di sugan aya minyak urut mayit. Teu nanaon lah muringkak buluk-buluk meusan mah. Kitu. Naon teh teh rek nyieun kasopanan ka Gusti Allah dina keur salat isin. Kuduna mah lahir batin atuh heulaanan batin mah hese lahir-lahir. Ibu tah ka abah ge sami jas teh dianggo bah atuh sajumaah sakali mah. Da ieu mah tepi ka kampung ge baro gajas pamere ti minantuna. Ieu mah jas teh tara bijil di mana-mana ge teh kolot teh tara dipake ngagantung we dina lomari. Kakara dipake lamun dek ngawalian anakna. Dek ngawinkeun anak di jas geuningnya aki-aki ge kajen hareudang. Tapi kamu lihat keneh lebih ini mah Gusti Allah nya. Ada dek ngadeus ka Allah make kampret geus lecek. Ulah kitu bah, mangga. Bismillah. Nyieun kasopanan lahir. Sugan batina bisa nuturkeun. Ari geus. Sieun salat urang teu ditarima ku Gusti Allah. So, urang simpulkeun uraya nu mimiti. Jelema anu sieun ku Allah diogok ku Gusti Allah. Lain bakal dihina, lain bakal disulitkeun, lain bakal disiksa, lain bakal disusahkeun, diogok dunia akhirat asal sieun ku Gusti. Di mana-mana sing sieun ku Allah teh ngan hese atuh di masjid, di masjid. Di masjid ge hese keur salat atuh sing sieun. Sieun naon? Sieun teuing salat urang teu ditarima ku Gusti Allah. Kadituna mah manjangan, kadituna mah sieun teuing abdi paeh teu mawa iman jeung Islam. Sieun teuing anak jisim abdi lepas iman jeung Islam. Wah, hebat lawan geus kitu. Muga-muga urang sadaya ku Gusti Allah dina ieu riungan dipaparin kakuatan batin ditancepkeun rasa sieun dina dada urang masing-masing. Ngan eta sieun teh moal bisa biji sieun ku Allah teh lamun urang teu boga ilmu bari make da dasar iman nu matak dawuhan Allah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Saestuna anu bakal bener-bener ajrih isin sieun ku Allah teh ulama teh ya, ulama teh nyaeta nu sirahna pinu ku ilmu nu atina heurin ku kaimanan nu tingkah lakuna teu loba teuing carekeun Gusti Allah ta eta nu bakal sieun ku Allah mah urang oge urang nuturkeun we para ulama sugan katepaan sifat anu istimewa hayang sieun ku Gusti Allah. Hadirin kaum muslimin sadayana sim guring cekap sasangem sakitu panjang moga-moga aya manfaatna. Anu benerna eta tina agama anu kaliruna mah tina kakaliruan cing kuring sorangan. Yuk, awon-awon bae mah ieu teh pangajian urang ngadoakeun Kangjeng Nabi tuturkeun cing kuring sararea. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama anta ahluh. Shalli wa sallim. Wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh nas'aluka Allahumma bihaqqihi antughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la naro wala nasma'a wala najida wala nuhissa wala nataharraka wala naskuna illa biha urang mentar rezeki wa tarzuqona tamama magfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adadama ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuka birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kapayuneun pangrasa ajengan sesepuh pesantren kapayuneun bapak camat bapak lurah sareng para santri cekap sakitu moga-moga riungan urang sing jadi saksi di yaumul kiamah urang sararea keur ngawiteukeun kaimanan jeung ka islaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.